Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dawah Syariah 107,7 RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga disambung siarkan 101,4 HIS FM Solo. Kini kita bersama kembali mendengar dalam program Bincang RDS. Dan seperti biasa kalau hari Senin kita dalam program kajian spiritual Islam ya. Dan bagi Anda, mudah-mudahan ada motivasi kita untuk hari ini terkait dengan hal-hal yang akan kita bicarakan nanti. Dan Anda bisa bergabung bersama kami seperti biasa mendengar di 765-1818. Juga bisa bergabung melalui SMS di 081-226-170777. Dan Facebook, juga melalui Twitter, dan juga Yahoo Messenger di rdsfmsolo@yahoo.com. Ataupun Anda juga, ya sekarang Anda juga bisa menyimak streaming kami di www.rdsfmsolo.com. Baik mendengar, kita bersama dengan Ustaz Ehsan yang sudah sejak tadi ya, ada di studio. Dan kita nanti akan berbicara terkait dengan spiritual Islam ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ehsan Sahudin, dan kabar baik Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair, karena tadi sudah angkat ada tanda kehidupan. Iyalah. Oh ya. Mm-mm. Baik, hari ini kita akan bahas terkait dengan terkait masih sama dengan minggu lalu ya Taja. Insyaallah, iya. Ada kaitannya dengan doa-doa tadi. Iya. Pasnya temanya kita apa nih, Tat? Global tema yang lalu kita bicarakan sukses dengan motivasi doa. Sukses dengan motivasi doa ya. Jadi orang yang sukses itu tidak bisa lepas dari doa-doa yang dia panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, begitu? Salah satu sebabnya begitu. Oh gitu ya. Baik. Sebagai mukadimahnya dulu atau prolognya dulu, Tat? Silakan, Tat. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada pagi menjelang siang, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan sukses dengan motivasi doa. Sudah beberapa pertemuan sebelum ini kita jelaskan panjang lebar bahwa di antara sebab-sebab meraih kesuksesan adalah berdoa. Nampaknya dari 4 atau 5 pertemuan kita sudah bahas ya, sekitar 1 bulan full untuk mencermati bersama persoalan ini. Dari sekian banyak penyampaian ini, kita perlu perjelas bahwa ketika satu statement sudah kita lontarkan, sukses dengan motivasi doa, maknanya adalah dengan berdoa, ini menjadi sebab suksesnya satu aktivitas. Doa menjadi faktor pelicin ya, dalam tanda petik ya, untuk melicinkan, untuk mensukseskan suatu tujuan. Akan tetapi pada kenyataannya sebagian kita yang sudah berdoa namun belum sukses. Nah ini termasuk kemarin satu krusial yang disampaikan para pendengar kepada kita sekalian, untuk selanjutnya sekaligus memberi jawab atas persoalan kalau memang doa ini menjadi pemicu sukses, kenapa sudah berdoa belum juga sukses. Nah ini baik, kita akan coba bahas. Pertama, statement kita ya, kita ulang ya. Pertama, statement kita bahwa sukses dengan motivasi doa itu bukan sekedar satu pernyataan spontan atau pernyataan asal-asalan, akan tetapi hal ini kita dasarkan atas apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nanti lihat surat Ghafir surat Ghafir nih, kadang juga ada nama lain ya, surat Ghafir nih. Nama Sri Pai ini apa nih? Surat Ghafir itu nama lainnya apa nih? Nama lainnya apa? Nah, gitu. Ditanya malah nanya. Iya. Surat Ghafir nomor suratnya ke-40. Ini nama lainnya Mukmin ya, surat Al-Ghafir. Surat Ghafir surat Mukmin. Pada surat ke-60 ayatnya juga 60. Gampang ya, gampang. 60 ya, 60 gitu ya. Iya, 60, 60. Oh, ya. Nomor suratnya 60. Ayatnya juga 60. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, ud'uni, hendaklah kalian meminta kepadaku. Hendaklah kalian berdoa padaku, astajib lakum. Kuperkenankan doa-doamu. Mintalah kepadaku permintaanmu, aku beri. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari surat Ghafir ayat 60 ini kita berani pastikan bahwa doa ini faktor sukses. Jadi insya Allah benar apa adanya, ya, benar adanya bahwa dengan doa menjadi motivasi sukses. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, doamu akan aku ijabahi. Bahkan pada ayat selanjutnya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, yaitu orang-orang yang istikbar, ya, orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, ibadah dalam arti luas. Kemudian ibadah dalam ayat ini lebih menunjuk kepada doa, ya, karena ayat awalnya bicara tentang doa. Pertama ibadah secara umum, kemudian ibadah secara khusus yakni doa. Berdoalah kamu, doamu akan aku ijabahi. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, sayat khuluna jahannam adakhirin, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina dina. Jadi tidak berdoa justru masuk neraka. Ini kan ada dua hal. Pertama, Allah memberi satu janji jaminan, orang yang berdoa dikabulkan, dan tidak berdoa masuk neraka jahanam dengan hina dina. Maka ini makin menguatkan kita bahwa doa ini memang tidak, apa namanya, tidak remeh-temeh. Surat Ghafir ayat 60 dipertegas pada surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengijabai doanya orang-orang yang mendoa, ya. Ketika ia mendoa kepadaku, fal yastajibuli. Maka hendaklah mereka itu memenuhi, ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, waliyuk minubi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan mereka berada dalam kebenaran. Nah, pada dua ayat ini sebenarnya ayat ini sangat korelatif. Ayat yang pertama satu statement, orang yang berdoa diijabahi. Di ayat berikutnya juga mendoa diijabai. Hanya saja doa yang diijabai itu dengan syarat fal yastajibuli waliyu'minubi. Orang-orang yang mendoa tersebut adalah orang-orang yang memenuhi perintah-perintah Allah, ya, dan beriman kepada Allah. Sehingga di sini ada syarat gitu. Maka sudah terjawab sudah, ya, ketika lu katanya kalau berdoa sukses, udah berdoa kok belum sukses. Nah, kali aja doa-doanya ini belum memenuhi persyaratan. Dua ayat yang sudah saya bacakan dipertegas dalam hadis Tirmidzi, ad-du'a yang fa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa 'alaikum ibadallah bidu'a. Ad-du'a yang fa. Doa itu bermanfaat atas sesuatu yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Bahkan yang sudah terjadi saja masih punya pengaruh dari doa. Apalagi yang belum terjadi, kan gitu. Ini saking dahsyatnya kekuatan doa. Maka kemudian Rasul katakan, fa'alaikum, maka wahai kalian para hamba Allah, berdoalah, kan. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Nah, di sini biasanya ya, biasanya orang yang mengatakan berdoa kemudian belum terijabahi, itu yang paling sering faktor utamanya adalah dianya yang boleh dibilang dalam keadaan istijjal, dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa yang bagaimana? Tergesa-gesa yang sebenarnya tidak kok kemudian belum diijabahi, ya, tidak kok tidak diijabahi, hanya belum diijabahi, dianya sudah merasa tidak diijabahi. Hal yang demikian ini menjadi satu pelanggaran etika berdoa, ya. Jadi ini justru menjadi pelanggaran etika berdoa. Ini sebagaimana dijelaskan para ulama, ya. Bahkan Imam Ad-Dawudi berkata, ya, dikhawatirkan orang-orang yang mengatakan dirinya sudah berdoa dan doanya tidak dikabulkan, justru akan menjadi kenyataan benar-benar doanya tidak dikabulkan. Malah begitu. Jadi orang yang pesimis dengan doanya itu justru menjadi pengaruh doanya tidak makbul. Ya. Orang yang pesimis dengan doanya justru mempengaruhi doanya tidak makbul. Oleh karena itu memang kita supaya tidak istijjal lah, kita tidak tergesa-gesa. Ya, kita tidak tergesa-gesa. Kita lihat bagaimana orang-orang sebelum kita dengan sangat sabar, ya, untuk tidak lekas-lekas mengatakan usahanya gagal, ya, usaha doanya gagal. Itu sudah pertemuan yang lalu kita ungkap bagaimana Nabi Zakaria itu sampai lemah tulangnya, ya, artinya jiwanya sampai ringkih, kemudian ista'ala ra'su syaiba, sampai rambutnya memutih sudah beruban. Dianya tidak pernah merasa jenuh dengan berdoa. Jadi sampai tua renta enggak jenuh dengan berdoa, dan akhirnya dikabulkan. Di usia-usia tua yang istrinya akhir, istrinya yang mandul, ya, itu akhirnya bisa menghasilkan keturunan, bisa berputra. Ini coba bayangkan, ya, seorang nabi saja berdoa, ya, tentu berdoanya begini, ya, logikanya berdoa minta anak itu kan sejak beberapa saat setelah terjadi pernikahan ada indikasi kok nggak punya anak, kan gitu kan. Nah, kita bicara logika aja loh, ya. Iya enggak? Kan umumnya orang, salah satu di antara tujuan pernikahan kan ingin mendapatkan generasi. Ketika sudah ada indikasi istrinya tidak segera mendapatkan keturunan, maka paling kurang startnya dari situ dia sudah mulai berdoa, ya Allah, ya, berilah kami keturunan. Nah, itu sampai tua, berarti lama sekali itu. Bisa dihitung, bisa berpuluh-puluh tahun, ya. Nah, adiannya juga tidak jenuh. Nah, kemudian kita lihat pula selain Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim pun demikian juga. Ya. Nabi Ibrahim itu wa'ad'u rabbi asa ala aku nabi du'ai rabbi saqiya, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku, ya. Kata-kata la ala itu artinya sebagian mufasir artinya pasti, ya. Dan aku akan berdoa kepadaku dan pasti aku tidak akan kecewa dengan doa-doaku. Dia enggak kecewa, enggak pesimis, enggak putus asa. Dia selalu yakin doanya akan dijawab, ya. Ini Nabi Ibrahim loh, ya. Enggak jenuh-jenuh. Nah, kita lihat faktanya misalnya. Termasuk kemakmuran negeri Makkah al-Mukarramah yang hari ini para jamaatul hujjat, ya, sedang merasakan melakukan manasik haji, ya. Nah, ini sebagian kawan kita sudah mulai selesai umrohnya, ya, tinggal nanti nunggu masa-masa haji gitu. Negeri Mekah yang di dalam Al-Quran disebut negeri yang kering kerontang, ya, biwadin ghairi dzar'in, satu lembah ghairi dzar'in yang tidak ada tanaman, negeri yang kering kerontang. Kala itu adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi merah, ya, dengan istrinya yang barusan melahirkan, ditinggalkan di situ, ya. ini askantu min zuriyati, aku menempatkan sebagian generasiku biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman, inda baitikal muharram, ya, di rumahmu yang mulia yang suci. Nah, di situ berkah dari doa Nabi Ibrahim itu, ya, warzuq ahlahum minasamarat, yang salah satu doanya kan begitu ya doa Nabi Ibrahim ya, warzuq ahlahum minasamarat, beri rezeki penduduknya dengan aneka macam buah-buahan kan itu. Nah, itu juga doanya Nabi Ibrahim ini, ya belakangan ya, artinya tidak secara langsung. Belakangan itu paling kurang di zaman-zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini baru mulai kentara doanya diijabahi. Ini terbukti negeri Makkah ini diijabahi doanya Nabi Ibrahim, termasuk negeri yang banyak menghasilkan buah-buahan. Ada beberapa pengertian. Salah satunya memang Allah memberikan tumbuhnya buah kurma dari sana, ya, di mana dari buah kurma ini konon ada satu penelitian di Amerika ya, ketika seseorang memakan buah kurma maka dia sudah mencukupi seluruh kebutuhan, ya, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Artinya orang makan kurma cukup, gak makan apapun cukup, ya, makan kurma, minum air jam-jam, selesai. Nah, ini kalau kita sedang berikan pelajaran manasik haji, kita juga sering kita sampaikan kepada jamaah, ande jamaah haji dari Indonesia itu misalnya enggak membawa apapun, ya, biasanya kan ribut bawa super mie, bawa sambal kacang, bawa macam-macam, enggak usah bawa apapun, di sana makan kurma, minum air jam-jam, sehat, sudah mencukupi semuanya selama ini. Oh iya, selama musim haji bisa. Gak betah kali tadi. Ya, ya bisa juga. Sebab pada faktanya juga ketika mereka membawa beras, membawa macam-macam itu juga di satu sisi menyibukkan untuk masak, sisi lain juga kadang-kadang mereka juga malas masak, akhirnya udah jajan aja, warung makan banyak kan gitu lah. Oke, kembali pada persoalan. Okay. Nah, doanya Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikannya negeri Makkah, negeri Madinah, buah kurma yang mencukupi seluruh tuntutan tubuh ada dalam buah kurma. Ya. Itu satu sisi di mana buah kurma termasuk buah terbaik di seluruh jenis buah yang ada. Nah, kemudian pada kenyataannya wallahu alam sebab ya saya tidak tahu ya, tidak meneliti secara lebih maksimal. Pada kenyataannya di musim haji misalnya itu beragam buah ada di sana gitu loh. Terlepas apakah itu produk asli Makkah Madinah atau tidak, itu kita tidak tahu. Yang jelas di sana banyak sekali buah-buahan. Bahkan buah yang di negeri kita enggak ada, di sana ada gitu. Ini kan berarti doanya Nabi Ibrahim terijabahi. Di sisi lain, kembali pada buah kurma tadi itu, buah kurma yang disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurma ajwa. Oh, ini jenis kurma yang sangat luar biasa ya. Kandungan nutrisinya dan lain sebagainya dibutuhkan oleh tubuh. Di sisi lain dari buah kurma ajwa, kurma nabawi ya, jadi kurma nabawi namanya atau kurma ajwa. Memang adanya di Madinah, ini khusus yang ada di Madinah. Ini bisa menjadi penangkal sihir kan gitu loh. Maka bareng siapa pagi hari sarapan kurma nabawi, ya insya Allah selamat dari sihir kan gitu loh. Ini kan juga ada hubungannya dengan doanya Nabi Ibrahim, penduduk negeri itu diberi rezeki buah-buahan yang sangat banyak ya, warzuq ahlahum minas samarat. Nah, kemudian hubungannya dengan doa yang jangan buru-buru. Oh, Nabi Ibrahim juga lama sekali dikabulkan. Ya. Pun juga Nabi Musa sama. Nabi Musa itu lama sekali berdoa baru dikabulkan. Ya. Ini komparasinya begini, wong para nabi-nabi saja mereka tidak sesegera mungkin untuk menuntut diijabahi doanya. Jadi kalau ada orang-orang yang belakangan yang konon katanya doanya sia-sia, itu saya mencoba memberi jawab, sesungguhnya bukan sia-sia, hanya mereka itu tergesa-gesa untuk segera menuntut diijabahi. Ya, jadi mungkin kurang sabar. Ya mungkin kurang khusnudzon juga. Cuma beginilah ya. Kan ketika orang berdoa kan diberi salah satu di antara tiga, mungkin dosanya diampuni, kalau enggak segera dijabah ya doanya diampuni atau ditangguhkan. Nah, atau diselamatkan dari sekian banyak keburukan dan musibah. Nah, kadang orang enggak mengerti dari doanya sebenarnya sudah dijabahi dalam bentuk apa, ya. Diselamatkan dari bencana dan musibah yang ada. Kadang ini orang tidak berasa. Nah, saya hanya ingin meyakinkan saja bahwa statement sukses dengan motivasi doa itu benar. Ini ayatnya, ini hadisnya. Kemudian kalau orang merasa dengan doa tidak sukses, hanya belum saja masalahnya. Ini istijan, ya, terburu-buru. Dan ketika orang terburu-buru dalam berdoa, itu justru menjadikan doanya itu malah semakin tidak dikabulkan. Ya, semakin tidak dikabulkan. Maka kita khusnudzon, ya. Termasuk khusnudzonnya itu begini juga, ya. Nah, kalau semua doa kita ini langsung diijabahi, lah apa jadinya? Misal, Mas Rifai, ya Allah, besok, ya, pekan depan, saya bisa beli Pajero gitu. Oh. Langsung diijabahi. Langsung, gimana coba? Karena kayaknya nggak jadi di RDS, umpamanya kan gitu. Itu contoh aja, kan gitu ya. Ya Allah, besok, pekan depan, apalagi, lho, malah, nggak begitu. Semuanya itu Allah yang tahu gitu loh. Saya mau memberikan satu logika aja yang paling sederhana, bahwa ketika doa dijabahi atau belum itu 100% hak prerogatifnya Allah dan ilmunya ada di sisi Allah. Manusia itu kadang-kadang egois. Contoh, ya Allah, ya, berilah kami sehat walafiat, berilah kami kaya raya, kan itu. Coba apa kalau kemudian semua orang yang berdoa minta sehat, semua orang sehat, gimana coba? Apa terjadi keseimbangan dalam hidup ini? Coba pikirkan. Semua orang sehat. Nah, apa hubungannya? Ketika semua orang sehat gimana? Ada enggak keseimbangan dalam hidup ini? Enggak ada. Dokter enggak laku. Ah, dokter enggak laku, rumah sakit bangkrut. Loh, kita yang logis aja lah. Jadi kadang-kadang kita ini egois masalahnya. Loh, betul enggak? Nah, kalau semua orang sehat ngapain ada rumah sakit. Kan gitu loh. Enggak ada dokter yang buka praktek laku, kan gitu loh. Ya, karena adanya rumah sakit itu karena adanya orang sakit. Ya, artinya begini aja, satu pun yang kita hubungkan bahwa ketika doa seseorang belum diijabahi, itu kita jangan berpikir sempit gitu loh. Ini Allah yang Maha tahu. Kalau semua ya Allah jadikan kaya loh, semua orang kaya gimana? Apa dikira semua orang kaya itu enak? Apa kalau semua orang kaya enak? Oh, udah enak. Siapa yang mau jadi tukang kebun? Oh, siapa yang mau jadi penyiar? Kan gitu lah, kalau semua orang kaya ini, misalnya. Itulah. Maka Allah penyiar kaya-kaya tadi. Oh, ya. Maka kemudian benarlah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa wada'al mizan. Allah telah letakkan mizan, letakkan timbangan sebagai balancing semuanya. Wallahualam bissawab. Demikian. Oke. Jadi dalam kehidupan itu sebenarnya Allah sudah menciptakan satu keseimbangan gitu ya tadi. Ada ustaz, juga ada mustamina, ini mesti ada itu ya. Iya. Walaupun oke lah, pokoknya yang jelas seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita melihat Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh pada waktu itu kan berdoa juga ya, ya Allah, karena sudah saking ininya dengan kaumnya, ya Allah, hancurkan saja kaumku yang bengis-bengis, yang enggak mau taat padamu, kan itu pernah doa kayak gitu ya. Iya. Tapi kemudian Allah menghancurkannya kan pada waktu yang sangat lama kan. Sampai Nabi Nuh itu harus nanam pohon dulu, pohonnya gede, suruh nebang, bikin kapal, itu kan butuh waktu lama ya. Tapi kadang kita kok ini juga sama Allah, waduh ini doa aku kok gak dikabulin sama Allah. Ada apa dengan kita kalau seperti itu? Kurang apa sebenarnya kita ini? Kurang ajar ya. Kurang ajarnya mendikte Gusti Allah gitu. Allah gak mau didikte. Enggak, gitu. Artinya kita setiap hari setiap saat sering mendikte Allah gitu ya. Pada kenyataannya begitu. Ya Allah, kita, mbak saya dikasih rezeki ya Allah, ya misalnya. Tapi kok beda dengan Salabah misalnya. Salabah minta doakan Rasulullah. Oh, karena yang doakan Rasulullah itu mestinya. Ya Allah, ya Rasulullah doakan saya menjadi orang kaya gitu kan. Akhirnya doakan Rasulullah. Allahumma rizqi Salabah kan gitu kan. Kemudian dikasih kambing. Kok dengan sekejap juga jadi kaya tadi itu ya. Ya. Jadi memang ada orang-orang itu yang kemudian sekarang berdoa dikabulkan Allah. Sekarang berdoa tapi tahun-tahun yang datang baru dikabulkan. Apakah begitu ya? Oh iya. Iya. Beda-beda berarti. Beda-beda. Dikabulkannya diijabai dan enggaknya itu tergantung pada apanya ini sebenarnya? Diijabai dan tidaknya itu 100% hak prerogatifnya Allah. Itu gak perlu ganti ulang. Oh iya, orang gak bisa cawe-cawe. Terserah, itu kekuasaan saya. Saya mau kabulkan sekarang urusan saya, enggak, itu kekuasaan saya. Tapi yang jelas akan dikabulkan. Akan dikabulkan. Karena memang janjinya Allah tadi dalam apa tadi surat? Ya, surat Ghafir ayat 60. Oh, tadi surat... ada ralat tadi tadi. Itu bukan surat ke-60 tapi surat ke-40 itu tadi. Oh gitu. Oh iya betul. Enggak, tadi saya ngecek biar kamu lihat deh. Masyaallah. Amin dan surat 40. Gini, surat 40 ayatnya 60. Iya. Okay. Alhamdulillah. Okay, jadi biar diperhatikan itu maksudku gitu. Hak prerogatifnya Allah berarti ya. Iya. Okay. Iya. Baik, pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami 765-1818 atau juga di SMS online 081-226-1707. Tapi selepas yang berikut ini saya akan kembali lagi. 107,7 RDS. Okay, pendengar media dewasa ya, 107,7 RDS FM seluruh dan syariah hidup menjadi lebih indah, dan juga disambung syarkan 101,4 FM. Dan Anda masih bersama kami dalam bincang RDS, kajian motivasi Islam, spiritual Islam, dan bersama dengan Ustaz Islam Safuddin. Baik, Anda sekarang waktunya 765-1818 ataupun juga di SMS 081-226-1707 untuk Anda bertanya langsung kepada Ustaz kita. Dan kali ini adalah terkait dengan sukses, itu ada kaitannya dengan doa-doa kita sebenarnya. Nah, barangkali Anda sudah berdoa kepada Allah dan macam-macam sebagainya, tapi ternyata hari ini juga merasa belum dikabulkan gitu ya. Ada apa sebenarnya, perlu ada muhasabah diri nampaknya. Dan memang dikabulkannya doa kita atau enggak, kata Ustaz adalah itu hak prerogatifnya Allah. Begitu ya tadi ya. Oke, kalau dalam ayatnya tadi, Dad, surat ke-40 ayat 60 tadi gitu kan, di akhirnya itu tadi ada dikatakan sombong, takabir itu ya, menyombongkan diri dari menyembah Allah, itu balasannya adalah jahanam dalam keadaan hina dina. Apakah ini bisa dimasukkan ketika orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti orang sombong begitu ya? Iya. Dicapnya seperti itu. Iya. Nah, korelasinya dengan hadis man lam yad'u ilah yakdzab alaih. Barang siapa tidak berdoa, Allah murka. Barang siapa tidak berdoa, Allah murka itu. Ya? Allah murka kepadanya. Jadi sudah sunatullah, kita itu harus berdoa kepada Allah, iya, gitu kan? Iya. Makanya janjinya Allah untuk ini fastajib lakum tadi. Baik, ke SMS coba sekarang. Dari 435 ini, Ustaz, perintah Allah sudah dilaksanakan, tapi doa belum dikabulkan olehnya. Gitu ya. Amal apa yang harus dilakukan agar doa-doa kita dikabulkan Allah dari hamba Allah di Ambal Boyolali ini? Ya, tadi sudah kita jawab salah satunya. Hak prerogatif tadi ya? Enggak gini. Sudah kita jawab salah satunya adalah kita butuh sabar. Butuh sabar bahwa memang belum timingnya untuk dikabulkan. Dan itu Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat tahu, yang paling tahu rahasia dibalik itu semua. Secretnya apa sih? Rahasianya apa sih? Kok doa saya belum dikabulkan? Itu Allah yang paling tahu. Dan Allah yang paling Allah yang memberi paling baik untuknya. Misal, ada seseorang ketika doanya belum dijabahi, itu yang terbaik bagi dia, tidak dijabahi atau belum dijabahi. Ada lagi nanti orang tertentu, yang terbaik baginya adalah ketika doanya segera dijabahi. Jadi segera ditunda atau diberi kompensasi, dispensasi yang lain, itu pertama terserah Allah. Dan kita yakin bahwa itu yang terbaik. Jadi artinya begini, kalau saya sekarang minta berdoa kepada Allah, ya Allah, buat saya ini dikasih kaya, jadikan saya orang kaya ya Allah, agar ibadah saya menjadi lebih tenang dan sebagainya. Tapi sekarang belum dikasih kekayaan, masih miskin. Berarti itu penilaiannya adalah miskinnya saat ini itu adalah itu lebih baik bagi saya, begitu kan? Ya, begitu, betul. Tapi itu kan penilaian Allah berarti ya? Oh iya, begini. Di dalam pemikiran kita kan mesti berbeda dengan yang diinginkan Allah. Iya. Jadi kita minta kaya, pada kenyataannya kita belum kaya, atau kita miskin. Ya miskin itulah terbaik bagi kita. Kenapa? Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu enggak tahu. Di balik itu rahasianya apa, kan kamu enggak tahu. Itu bukan berarti doa kita enggak dikabulkan. Saya minta kaya kok enggak dikasih kaya ya nih, berarti enggak dikabulkan. Ditunda. Satu, ditunda. Oh, ditunda. Dua, diberi apa namanya, tuker dengan sesuatu yang lain. Misalnya ayas rifa anhu minasu mislah, Allah akan selamatkan dia dari keburukan, sepadan dengan doanya. Jadi dia minta kaya, belum dikasih kaya, ya kekayaannya belum dikasih, tapi Allah beri yang lain apa? Dia diselamatkan dari keburukan. Dari keburukan itu umpama ya, umpama Allah selamatkan dirinya dari kesombongan, ya toh. Padahal sombong itu membahayakan dia. Misalnya apa? Ketika dia kaya ternyata sombong. Allah nggak ingin ketika dia kaya sombong, maka biar nggak sombong, ini saya buat tidak kaya. Kasih miskin dulu aja. Kasih miskin dulu aja. Belum siap nih kalau dia kaya itu. Nah, kata orang Jawa ini apa namanya, ora kuat derajat. Lo ada orang seperti itu. Gitu ya? Menungso kang ora kuat derajat itu ada mas. Wonten ya mas. Menungso kang ora kuat derajat. Menungso kang ora kuat derajat itu kere munggah bali katanya. Ya. Orang miskin tau jadi orang kaya nggak kuat nggak siap tau. Kemudian ternyata lupa diri, kemudian sebagainya, banyak sekali. Orang bilang lupa diri, lupa daratan. Lupa diri, lupa daratan. Ingatnya udara aja. Iya. Jadi Allah paling tahu apa yang terbaik baginya. Oke. Okay. Jadi ini kalau bapaknya ini kan yang dari Ampel ini bilang, saya sudah ibadah sama Allah nggak kurang-kurang gitu misalnya ya. Saya sudah tahajud, saya sudah ini misalnya gitu. Tapi kok doaku nggak dikabul-kabulin ya gitu kan? Ya, maka jawabannya belum. Yang menghalangi apa sih sebenarnya gitu? Nah, pertama belum, kedua mungkin diselamatkan disebab dari kesulitan, bencana dan keburukan yang lain. Juga di antara sebab-sebab dikabulnya doa kan banyak. Kan tadi baru satu poin toh, salah satunya jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ada melitikjal ya, tidak tergesa-gesa. Nah kemudian sisi lain, berdoa ini sebenarnya juga ada adab dan etikanya ya. Salah satunya berdoa itu hendaknya dengan suara yang lirih. Lirih gitu ya. Lirih, lembut. Nanti lihat misalnya di surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas itu adalah berdoa dengan suara banter-banter, dengan suara keras-keras. Ini dibuktikan ketika ada seorang badui ya, berdoa dengan suara yang sangat keras sekali gitu. Dia katakan, hei, kamu tidak sedang mendoa zat yang tidak mendengar dan tidak melihat. Tidak usah keras-keras begitu kan gitu. Maka pekerjaan Mu'tadin melampaui batas itu korelasi dengan doa, berdoa dengan suara yang keras-keras. Nah, ini dipertegas lagi pada surat yang sama Al-A'raf 205 ya, wat qorrabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan ya. Jadi sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah kamu fi nafsika ya, dalam hatimu tadzarruan wa khufyatan ya, dengan apa namanya, dengan tadzarru, dengan merendah diri dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan dengan tidak mengeraskan suara. Loh, ada beberapa ayat secara persis itu menyebut mengeraskan suara, tidak dengan mengeraskan suara. Kali aja doanya banter-banter gitu ya, maka termasuk adab dan etikanya berdoa itu dengan suara yang lirih. Lihat kemarin Nabi Zakaria itu bagaimana. Ya, idnada rabbahu nidaan khafiyan. Ketika berdoa dengan kepada Tuhannya dengan seruan yang lirih kan gitu. Berdoa itu lirih saja. Ya, maka nah bagaimana kalau mendoa dengan banter-banter ya, konteksnya begini aja lah, itu untuk anak-anak dalam rangka tarbiyah, dalam rangka latihan berdoa kan gitu toh ya. Maka surat Maryam ayat 3, idnada rabbahu nidaan khafiyan, ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Okay. Ya, jadi mungkin doanya keras-keras. Atau ada sebab yang tidak kalah pentingnya dari sekian banyak sebab, yakni apa namanya, makanan yang halal, makanan yang tazibat. Ya. Ini ada di surat surat 23 ya. Surat 23 surat Al-Mu'minun kali ya, dicek dengan ayat 51. Yeah. Ya ayyuhar rasul kullu minat tazibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Hai Rasul, makanlah dari makanan yang baik, dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas yang kamu kerjakan. Ini dipertegas juga surat Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tazibat ma rozaknakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang baik atas apa yang Allah rezekikan kepadamu. Pertama disebut ya ayyuhar rusul, hai para rasul, ya. Yang kedua ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Para rasul dan para orang beriman itu diperintahkan kulu minadzibat, makanlah dari makanan yang baik. Nah, surat 23 ayat 51 ya, Al-Mu'minun ya, betul kan? Al-Mu'minun. Ini asbabun nuzulnya adalah ketika ada seseorang seorang rajul yutilu safar ash'asa akbara, ya. Seseorang laki-laki yang menandakan bekas-bekas perjalanan jauh, ya. Rambutnya, pakaiannya kusut, ya, pakaiannya lusuh, rambutnya kusut, kemudian menengadahkan tangannya, ya, kemudian berdoa ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, kan gitu. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhum haramun wa malbasuhum haramun fa ana istajabu lahum. Jadi orang yang bepergian kusut, kucel, menengadahkan tangannya ke atas, mendoa ya Robi, tapi makanannya haram, minumannya haram, yang dikonsumsinya haram, fa'ana yustajabulahum. Mana mungkin doanya diijabai? Berarti kita perlu koreksi diri ya, ketika doa-doa belum diijabai, itu jangan-jangan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yang dikonsumsi haram, kan gitu kan. Nah ini sama dengan saudara kita yang menanyakan di 635 ini. Assalamualaikum Ustaz, Anda pernah dengar dalam kajian bahwa syarat terkabulnya doa adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal kita tidak haram gitu ya. Paham dengan doa yang kita mohonkan, doa kita sesuai dengan usaha kita. Ini mohon dijelaskan tentang hal tersebut dan benarkah hal itu ya. Terima kasih atas jawabannya. Arin di Semarang. Ya, udah kita jawab tadi itu. Sangat korelatif. Oke. Maka termasuk yang tadi disebutkan adalah dibarengi dengan ikhtiar yang nyata. Iya. Ikhtiar nah, manusiawi harus dijalani. Iya, dijalani. Seperti Nabi itu ketika hijrah, kakinya melangkah, lisannya berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala syidqin wa akhrijni mukhraja syidqin dan seterusnya. Itu ada keseimbangan antara ucapan dan perbuatan gitu loh. Jadi, doa dan ikhtiarnya sama. Ya hari itu berikhtiar, hari itu berdoa bareng. Minta kaya tapi tidur terus di rumah. Iya. Gak ada ikhtiar manusiawi kalau gitu ya. Iya. Baik. Ke pertanyaan selanjutnya dari 4453 ini. Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya pernah berdoa minta sesuatu, Ustaz. Dan doa saya tersebut terkabulkan dalam waktu yang cukup lama. Saat ini saya juga sudah lama berdoa lagi gitu ya, tapi belum juga terkabulkan. Terkadang hati saya merasa bosan, hampir putus asa. Ya. Hanya doaku gitu ya. Ya dulu pernah terkabulkan, itu yang menjadi penyemangat saya untuk terus berdoa. Apakah perasaan bosan serta hampir putus asa itu datang dari setan itu? Ya, betul. Jadi begini. Tadi dia sudah pernah berdoa lama sekali dan baru dikabulkan. Sebenarnya itu justru jadi empirik, jadi pengalaman dia yang nyata, ya, jadi testimoni baginya bahwa oh betul saya berdoa terkabul meskipun gitu waktunya lama. Oleh karena itu sudah cukup punya pengalaman, gitu, maksudnya harus tambah. Ini berdoa lagi. Tapi kok lama banget jadi kabul-kabulin sampai dia bosan. Barangkali ya, dia dihitung. Bosannya itu dari setan, betul. Barangkali dihitung itu, Tat. Dulu saya berdoa lamanya itu 5 tahun misalkan. 5 tahun baru dikabulkan. Kok ini berdoa 7 lagi tahun. 7 tahun, 6 sudah lebih lagi enggak dikabul-kabulin. Ya, sampai bosan putus asa tadi. Nah, pertama kita siap bosan putus asa. Itu memang yaitu bagian daripada bujuk rayu setan. Agar dia pesimis dalam berdoa. Iya. Maka dilawan. dibangun kembali rasa optimisme bahwa doanya insya Allah makbul. Ingat untuk tadi ya. Ya, oleh karena itu perlu diperkuat sebab-sebab pengabulan doa dari sisi yang lain ya, makanan terus kita sebut, kemudian tidak buru-buru dan sebagainya. Itu juga kita pilihlah waktu-waktu doa yang mustajabah. Di antaranya ya banyak ya, salah satunya mungkin kalau di hari Jumat ini kan ada doa-doa mustajabat antara adzan dan qomat kan gitu toh, antara khotbah pertama dan kedua sesudah sholat asar sampai maghrib misalnya begitu secara umum di hari Jumat secara umum. Kemudian ketika malam hari, ketika selesai sholat, sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir di saat turun hujan dan yang sangat dahsyat itu ketika berkecamuk perang. Saat terdolimi gitu ya. Saat terdolimi. Minta didolimi dulu piye. Iya. Oke. Begitu ya. Itu ya, dan yang jelas intinya adalah optimis saja, jangan pesimis terhadap doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari 703, betul tak semua keterangan Ustaz minum air zam-zam setiap tawaf, sa'i sudah kenyang, kuat melakukan haji. Alhamdulillah. Apalagi plus korma. Iya. Semua jenis korma bisa sebagai penangkal sihir katanya gitu ya. Iya. Nah, ini ada hanya ungkapan kayak gitu aja menanggapi yang jenis. Iya, alhamdulillah. Jadi tambahan testimoni. Iya, begitu memang. Ini memang itu beda dengan air-air kita yang sekarang ini ya. Oh, ya beda lah. Nah, apalagi air yang sudah disuling itu katanya bersihnya bukan main, tapi ternyata masih bersihnya gitu ya. Iya. Kalau zam-zam itu kan sebagaimana doanya Nabi, zam-zama lima syuribalahu. Air zam-zam itu kekhasiatnya, keberkahannya tergantung pada peminumnya. Artinya tergantung peminumnya ya. Artinya begini, tergantung kepada hajat si peminum. Oleh karena itu sunahnya meminum air zam-zam itu mendoa. Ya. Ya Allah, saya minum air zam-zamnya supaya batuk saya hilang gitu ya. Itu jadi tabarruk dengan air zam-zam boleh. Boleh. Kenapa? Lu ada dalilnya begitu kok. Jadi boleh tidaknya itu ada dalilnya itu loh. Oke. Jadi memang betul ada khasiatnya begitu ya. Dengan minum air zam-zam saja tawaf sa'i itu kan butuh tenaga kan itu kan. Betul. Tapi kita, ternyata kita juga ya. Kita juga punya pengalaman begitu. Ketika sa'i itu sudah kata orang hampir lempeng, bismillah minum dulu. Minum kita guyurkan ke badan. Begitu ya. Iya, enggak ada masalah. Tidak akan basah. Tidak akan basah kuyup. Dalam hitungan menit sudah kering lagi. Tapi intinya adalah dengan keyakinan Allah yang memberikan itu semua. Iya. Gitu. Tapi kan Allah karena takutnya jangan-jangan orang kemudian mengkultuskan airnya itu kan, hingga akhirnya jatuh kepada kesyirikan, itu kan yang menjadi masalah nantinya. Ya kalau air ya, ini kadang-kadang orang lebih dari sekedar air, misalnya kerikil di Eropa itu, wah ini dibawa pulang lah. Jangan-jangan dibawa pulang nangis dan kembalikan lagi, wah ya, ini kocur, butuh biaya lagi. Tapi ada yang kayak gitu ya, maksudnya pakai kerikil yang harusnya untuk lempar jumlah bawa pulang. Aduh. Apa namanya, peletakan batu pertama ini. Jangan-jangan kira-kiranya enggak judul di Indonesia, nangis dan kembali. Repot banget. Baik, dari 343 atau enggak dikembalikan tahun depan atau haji lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya orang miskin dah, tapi saya pengen ikut kurban. Saya itu berniat nyelengi dulu. Saya punya sedikit penghasilan. Bagaimana menurut Ustaz nih? Jazakumullah khair. Dari Abdah di bumi Allah nih. Miskin, mengaku miskin gitu kan, tapi pengen berkorban. Kalau dilihat dari sisi kemampuan mungkin enggak Mas Tato-nya mungkin belum ada gitu kan. Tapi dia ingin berusaha keras untuk nabung sampai kemudian mendapatkan itu. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Karena ya? Begini. Niatannya kayak gitu. Orang yang baik dalam ayat disebut Wallah yuhibbul muhsinin. Allah cinta pada orang-orang yang ihsan, orang berbuat baik. Di situ maksudnya orang ihsan itu ya orang takwa juga. Nah, salah satu di antara tanda-tanda ketakwaan adalah alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'. Orang yang berinfak di jalan Allah dalam keadaan sara' wadh-dharra', dalam keadaan lapang atau sempit. Jadi dalam keadaan miskin berinfak justru itu lebih baik. Maka di antara kondisi-kondisi infak yang terbaik itu justru dikatakan wa anta sahihun sahiq. Ya, tahsyal faqra wa ta'mulul ghina. Anda dalam keadaan sehat, ya, Anda dalam keadaan sempat, Anda dalam keadaan takut miskin, Anda dalam keadaan ingin segera kaya. Misalnya ya, yang pun yang kedua dari itu ya, misalnya takut miskin, ingin segera kaya. Takut miskin itu kan salah satu disitu sebabnya, loh ini cuma punya uang segini kok malah diinfakkan, loh nanti malah gimana? Ya itu takut miskin. Nah seperti itu justru tambah, apa namanya, tambah hebat sedekahnya. Wah kita ini sudah sangat berharap-harap kaya, ini punya uang segini, ya 1.500.000 misalnya ya. Wah ini aja kalau kita buat modal nanti bisa untuk ngembangin investasinya, oh, kok malah suruh korban. Nah, ini justru dia ingin kaya, itu yang terbaik, yakin saja. Man yukridil yaum yujzi ghadan. Man yukridil yaum yujzi ghadan. Barang siapa hari ini bersedekah, Allah besok ganti. Janjinya Allah itu ya. Dalam hadis kursi begitu. Tinggal kita percaya enggak dengan ininya Allah ya, kan? Hanya orang yang beriman yang benar-benar percaya dengan hal ini. Iya, cuma jangan hanya coba-coba ya. Coba-coba. Wah, aku hari ini. Anipa ya, hari gitu ini sedekah kok besok. Iya, karena memang ya enggak jadi aja, jangan gitu. Karena memang dia baca The Power of Giving, misalnya baca kayak gitu kan. Iya. Kemudian wah, ini saya punya 1 juta tak infakkan saja biar saya nanti mendapatkan ini ya. Iya. Akhirnya diniatkan kayak gitu, tapi gimana kalau seperti itu? Iya, pertama mendekat Allah kalau gitu ya. Iya, pertama infak itu memang ya itu tuntutan ya, konsekuensi keimanan. Ya. Ya, kita dengan itu kita jadikan tawasul, kita jadikan wasilah untuk mencari kemudahan, mencari keselamatan, kemudian mencari kesembuhan, mencari kekayaan, itu sebenarnya boleh. Boleh. Oke. Cuma ya jangan sampai ada kemudian mendekati Gusti Allah. Enggak, artinya niatannya itu yang jadi beda tadi loh. Oh iya, bukan karena kalau seperti itu lillah bangga itu kalau misalnya saya mau menginfakkan ini, tapi saya berharap setelah ini saya mendapatkan sesuatu yang lebih dari ini gitu, misalnya. Itu tawasul. Tawasul boleh kayak gitu. Boleh. Oke. Okay. Cuma ya jangan sampai ada mendikte Gusti Allah itu aja masalahnya kan gitu. Kan tawasul dengan Allah sana kan boleh itu loh. Dalilnya kan gitu dalam pelajaran akidah. Tawasul itu dengan amal soleh, dengan asmaul husna, dengan doa-doanya orang yang soleh, yang mati hidup kan gitu loh. Lah yang salah itu tawasul kepada kuburan orang yang sudah mati. Itu salah itu. Yang kebanyakan saat ini banyak orang gitu ya. Oh, wisata ziarah kubur, ternyata malah tabaruk kepada kuburan yang orang mati. Itu yang salahnya di situ. Oke, kemudian lagi nih ya Ustaz, dari 398 jam 11 ini barangkali nanti akan bergabung dengan tim berita ini, tapi saya bacakan dulu. Ustaz, gimana tadi dengan doa saya yang berharap si Ikhwan masuk Islam dan dia melamar saya? Boleh saja. Soalnya saya sudah pernah ngajak dia masuk Islam tapi enggak mau. Ikhwan, tak sebelum ngaji dulu kami memang dekat gitu ya. Tapi setelah ngaji saya putuskan dia gitu. Doa saya juga sudah lama, dah berbilang tahun, tak syukron. Wah, ini iya. Ini kisahnya Butolha seperti itu kan? Gitu ya. Gimana tadi? Kita nanti dulu namanya. Baik, teman-teman di news, barangkali kita akan bergabung dulu dengan teman-teman di news untuk menyampaikan informasi jam 11 waktu Indonesia Barat bersama tim berita ya. Tapi ini kita masih menantikan hubungan dengan mereka. Mudah-mudahan segera terhubung dan kita menyimak informasi aktual apa hari ini jam 11 waktu Indonesia bagian Barat. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة ونظام وأخوة واتباع لمحمد واتباع لمحمد حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي. Media Dawa Syariah 107.7 Herdias FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah dan juga disambung siarkan 101.4 FM Solo. Baik, mendengar masih dalam bincang Herdias kajian aktivasi spiritual Islam. Dan ini masih ada waktu setengah jam lagi untuk kita bersama dalam program ini ya, sampai setengah 12. Masih ada kesempatan 765-1818 juga di 081226-170777 untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya langsung kepada Ustaz kita, Ustaz Ehsan Safuddin. Dan pendengar, ada di SMS banyak nih, saya akan bacakan lagi dari 08005 ini, Tad. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saya segera dibebaskan. Oh, tadi yang tadi permasalahan yang apa namanya berdoa agar si Ikhwan masuk Islam tadi belum, Tad? Ya. Itu dulu barangkali di beri tanggapan dulu, Tad, berdoa supaya dia itu masuk Islam dan kemudian segera melamar saya gitu. Ya. Karena dulu sebelum ngaji dia sempat dekat dalam tanda kutip barangkali PACARAN barangkali gitu ya. Iya. Nah, kalau ada harapan kayak gitu sekarang gimana? Setelah ngaji kan kemudian diputuskan gitu kan. Gimana nih, Tad? Ya. Kisah ini termiripan ya dengan Abu Thalhah. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama ya, tapi kalau intinya adalah tentang seorang wanita muslimah. Ya sebut saja Ummu Thalhah gitu ya, karena belakangan menjadi istrinya Thalhah. Wallahualam bissawab. Dia katakan begini, mungkin dalam dialek kita ya, Abu Thalhah, engkau adalah laki-laki yang sangat tampan, ya, laki-laki yang sangat kaya. Ini saya tidak ada seorang wanita pun yang menolak lamaranmu. Tapi sayangnya engkau ini mau serikan gitu lah. Coba kalau kamu mau masuk Islam, ya, maka keislamanmu itu menjadi mahar untukku. Saya enggak perlu minta mahar macam-macam lah. Oke lah, kamu masuk Islam saja, boleh melamar aku. Ini benar. Ini benar. Ya. Maharnya adalah dan masuknya dia dalam Islam gitu. Nah, iya. Itu seperti kisahnya Ummu Thalhah. Hanya saja persoalan menjadi perlu pencermatan lebih maksimal ya. Kalau ini kan permasalahannya adalah dia belum muslim, berarti sama tadi ya. Iya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, bahwa dia itu biar masuk Islam kemudian segera melamarku. Iya, iya. Kan sama kan. Nah, cuma persoalannya ini menjadi perlu pencermatan lebih maksimal. Hari ini ya, hari ini itu apa namanya, ada satu trik di kalangan orang-orang tertentu yang kalau kita mendengar dari mendengar dari ustadzah kita yang dulunya mantan orang-orang seperti itu, ya, dia katakan mereka punya satu cara namanya apa, hamilisasi. Saya mendengar dari Ibu Fulanah binti Fulanah ya, saya enggak sebutkan namanya ya, orang dekat kita ini. Hamili dulu aja ya, boleh. Hamili dulu, hamilisasi itu dihamili. Kalau sudah hamil ya, mungkin nanti kan menuntut nikah. Nah, dinikahi. Nikah mau aja, nikah di KUA Islami mau, tapi setelah itu jadi nanti perlu dipertimbangkan, jangan-jangan dia mau syahadat, mau masuk Islam hanya karena untuk boleh menikahi. Setelah dinikahi dan dihamili, ya, ini jadi persoalan. Pertimbangan juga. Jadi pertimbangan, sehingga kita butuh waktu untuk mengujinya. Iya enggak bahwa dia masuk Islam itu ya, betul-betul masuk Islam itu karena keyakinan. Jangan-jangan hanya karena ingin menghamili tadi itu loh, kan jadi susah dong. Jadi akhirnya rugi sendiri, repot sendiri. Misalnya udah kadung hamil, udah punya anak dua. Tapi kalau misalnya ini kan sudah putus ya, artinya kedekatan dulu dengan sekarang kan sudah beda, sudah putus. Tapi si akhwat ini berdoa terus kepada Allah SWT dan khusus supaya dia dimasukkan ke dalam Islam. Tanpa dia harus berkata-kata kepada dia, kamu ya masuk Islam, kemudian melamar saya, tidak mengatakan seperti itu kepada dia gitu kan. Tapi kemudian tahu-tahu dia kita tahu, oh dia masuk Islam loh gitu kan. Kemudian betul-betul melamar gitu kan. Apa kita harus curiga betul? Barangkali ini juga kekuatan doa kita agar dia masuk Islam tadi. Sebenarnya kata curiga itu enggak boleh. Hanya ayat mengatakan khudzu hidrakum, hati-hati dan waspada. Itu harus. Kita ini hati-hati dan waspada. Ya, kita tidak boleh gampang-gampang mempercayai orang sebelum teruji dan terbukti. gitu kan. Harus teruji dan terbukti ya. Teruji dan terbukti. Kayak bahasa marketing aja nih. Bahasa marketing aja nih ya. Jadi kalau enggak teruji dan terbukti, jangan-jangan cuma tujuannya ini dan dan yang beginian hamilisasi. Itu kan memang cara mereka, gitu loh. Oke. Cara mereka, dan ini terbukti banyak. Seorang wanita selalu dalam posisi yang lemah. Misalnya udah punya anak 3. Diberi ultimatum, kamu ikut, mau bersama ini enggak gitu. Mau di ini enggak gitu ya. Mau ngelanjutin pernikahan dengan saya enggak? Kalau mau ya, ikut kamu ikut saya. Kalau enggak dilepas gimana coba? Lobi bukannya dulu sudah sadar, Bi. Lah iya. Bisa aja mereka posisi lemah. Posisi lemah itu selalu lemah. Lu kita tahu loh, orang yang posisi lemah itu selalu kalah. Nabi Yusuf alaihissalam ketika berkasus dengan Zulaikha, itu yang benar siapa sebenarnya? Yang benar Nabi Yusuf karena lemah kalah. Jadi itu bukti itu bisa dibuat menyusul, bisa dibuat rekayasa seperti kasusnya Nabi Yusuf kan gitu loh. Jadi kasus-kasus hari ini itu orang lemah itu selalu kalah. Bukti bisa dibikin. Bukti bisa dibikin, bisa dibuat sandiwara, bisa dibuat permainan. Saksi bisa ditekan gitu ya. Saksi bisa ditekan. Iya. BAP bisa di. Wah itu bisa. Iya kan gitu. Karena posisinya lemah. Jadi ini kaitannya dengan si wanita tadi itu, kalau posisinya lemah ya hati-hatilah. Waspada. Waspada. Jangan-jangan nanti menyesal di belakang hari. Itu penyesalan itu selalu datang belakangan. Maksudnya nyesal depan. Baik, napa 05 sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Ana itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu segera dibebaskan dari hutang riba, Ustaz. Tapi semakin hari keadaan ekonomi semakin sulit. Sehingga hutang itu belum bisa ana lunasi. Semakin hari ana semakin ketakutan karena itu, Ustaz. Mohon solusinya, Ustaz. Sebelum dari hamba Allah. Jadi sudah terjebak dalam hutang riba gitu kan. Pengen segera mengakhiri gitu, tapi doanya kok belum dikabulin sama Allah ya. Ada kisah Abu Umamah namanya. Seorang laki-laki. Ketika itu Abu Umamah di saat-saat yang tidak sedang jam-jam ibadah begitu ya. Dia masuk masjid. Kemudian oleh Nabi ditanya, "Ya wahai Abu Umamah, ngapain kamu di masjid? Tidak pada waktu-waktu sholat kan gitulah." Jadi di sini memang kita bisa mengambil kesimpulan, ketika bukan pada waktu-waktu ibadah, ya kita tempatnya tidak di masjid, tapi di mana? Di lapangan pekerjaan kan gitu, di kantor kah, di sawah kah, di pasar kah, di mana kan gitu. Nah maunya Nabi kan begitu. Ketika itu Abu Umamah menjawab, ya, sagolatni humum waduyun ya Rasulullah. Waduh, saya bingung ini, bingung karena banyak utang kan gitu lah. Kama kala Rasulullah sekitar itu, saya bingung banyak utang kan gitu lah. Cuma ini ada, meskipun tidak pada jam-jam ibadah dia di masjid, ini masih baik. Jadi bingung mikir utang, ya, dikir di masjid itu bagus. Terus dikasih doa itu ya. Iya. Lah apa jadinya bingung mikir utang malah di dekat kereta api. Wah, bunuh diri nanti. Iya. Sama Rasulullah ya dikasih tahu ya, maukah kamu aku ajari doa? Kalau kamu mengucapkannya, maka Allah akan menghilangkan kesedihanmu dan membantu pelunasan utang-utangmu. Oh, ya Rasulullah. Gitu. Ya ibarat pucuk dicinta belum tiba kan gitu ya. Awak ngantuk di sorong bantal, mau banget nih langsung sehat kan gitu. Terus Nabi katakan, ya, berdoalah, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa khnini bifadlika amman siwakan itu. Nah, dia doa itu diapal. Hari berikutnya, hari berikutnya dia menghadap Nabi sudah dengan senyum-senyum, tidak dengan murung-murung lagi. Ya. Oh, cepat men ya. Artinya saya sudah bisa nyarutang katanya gitu. Atau mungkin baru mengamalkan doa sekali kok sudah bisa dikabulin itu ya. Ya tadi itu kalau jawabannya terserah Allah. Ada yang segera, ada yang tidak segera kan itu. Aduh. Atau barangkali ketika kita punya masih terlilit riba itu kan, itu kan juga membuat sekat kita doa kita kepada Allah kan. Barangkali ini juga kayak gitu kan. Tapi kan sudah punya keinginan sebenarnya untuk lepas diri dari itu gitu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin. Artinya selalu ada solusi. Selalu ada jalan keluar. Oke, makhraj itu harus selalu ada gitu ya. Oke, ke berikutnya sekarang ya. Kalau masalah utang sih keh tunggale ya. Oke. Oh, riba itu juga kah? ada lah. Iya. 255. Assalamualaikum Ustaz. Memprediksi diri memprediksi diri itu apa termasuk mendahului kersane Gusti Allah ya Taja? Contohnya, kalau nanti kamu lama-lama di sana, aku yang stres gitu ya dari Solo ini. Silakan tuh. Prediksi diri. Oh begini. Aku jadi stres juga begini. Misalnya gitu kan sama istri suaminya misalnya gitu. Ini di dunia barat ada satu disiplin ilmu namanya futurologi. Prediksi masa depan kan. Futurologi. Loh, itu sebenarnya seperti yang ditulis Alvin Toffler, kemudian oleh siapa lagi? Selain Alvin Toffler itu yang ada sih beberapa penulis itu. Ya. Terkait dengan hal itu gitu ya? Iya. Tentang futurologi tadi ya? Iya. Dia katakan bahwa Clash of Civilization ya, jadi perang budaya, ini sudah mulai sampai pada penghujung, di mana budaya waktu itu adalah budaya timur ya, kemudian budaya barat, budaya sosialis, budaya komunis dan sebagainya, atau ideologi ya, perang ideologi, itu semuanya sudah tumbang. Yang ada hanya ideologi timur dan barat. Kan gitu lah. Yang ada hanya ideologi timur dan barat. Ini kemudian kalau ini kan juga prediksi gitu loh. Maka satu-satunya untuk memenangkan ideologi barat, ideologi timur yang notabene Islam, ini harus diperangi. Ini kan itu kan futurologi. Sisi lain ada seorang ahli futurolog yang membisiki kepada orang-orang tertentu bahwa negeri superpower hari ini itu kedepannya akan bangkrut. Akan prediksinya bangkrut. Gitu ya? Iya, diprediksi akan bangkrut. Nah, satu-satunya untuk apa namanya? Satu-satunya untuk menutup kebangkrutan tadi itu harus dibuat sandiwara. Di mana dengan sandiwara itu nanti satu negeri adidaya itu bisa masuk ke negeri-negeri lain yang kaya, yang sebenarnya tujuannya adalah golden. Golden itu kan ada gold, glory, gospel. Ya. Nah, salah satunya, ya tiga-tiganya itu kena semua. Tapi salah satunya adalah untuk pengerukan, untuk mengeruk ekonomi negeri itu masuk dengan atas nama apa namanya global cop, ya dengan atas nama polisi dunia kan gitu loh. Nah, misalnya masuk ke Palestina, masuk ke Afghanistan, masuk ke Irak, menjajah gitu ya. Menjajah negeri itu sebenarnya ingin mengeruk kekayaan itu atas nama apa namanya, atas nama kalau dulu ya dibuat sandiwara WTC misalnya ya, atas nama karena negeri ini menyelamatkan usaha dan sebagainya, itu futurolog gitu loh. Masa depan ya. Masa depan. Ya, jadi sebenarnya sedikit yang kita kenal itu duduk soalnya sudah seperti itu gitu loh. Kata jadi, orang Jawa geletek petele jadi cuma seperti itu. Jadi intinya kayak gini, boleh enggak memprediksi kayak gitu itu? Kayak apa ini mendahului kersaning Gusti Allah. Kayak ngertos sak terengi winarahin. Ya kalau sampai sejauh itu ya enggak boleh. Ya. Tapi kan begini kan pernah juga di masa-masa perang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan begini, di zaman Rasulullah itu Rasulullah menempatkan pasukannya di sini di satu tempat gitu ya. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menempatkan pasukan di sini itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan ra'yu? Kata Rasulullah, ini berdasarkan ra'yu saya, istiad saya ya. Oh, kalau tidak berdasarkan wahyu, saya lebih tahu ya Rasulullah tempat yang paling aman untuk bertahan. Ya, tempat yang paling strategis untuk melakukan serangan bukan di sini tapi di sebelah sana kan gitu loh. Akhirnya Rasul pun ngikut gitu lah. Jadi kalau urusan yang sifatnya bukan urusan syar'iyah, itu Rasul itu bisa ngikut pada sahabat yang lain, pendapat-pendapat yang lain. Kalau ini tadi mencontohkannya adalah yen kowe nek ono suwe-suwe. Enggak, nanti dulu. Kan sama kasusnya kan sama gitu. Kalau di sini kita belum tentu menang. Tapi kalau di sana kita bisa lebih menang. Kenapa? Di sini kita bisa berlindung di balik bukit, di sana ada apa namanya? Ada sumber mata air, di sana ada tanaman-tanaman yang apa namanya bisa dikonsumsi untuk makanan para pasukan. Kok di sini enggak? Itu kan semuanya kan prediksi gitu loh. Boleh. Maka kemudian Rasulullah juga mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu urusan dunia gitu loh. Itu ketika urusan cangkok mencangkok tanaman kan gitu. Jadi kalau urusan yang sifatnya bukan syar'i, Rasulullah itu mau mendengar ya, mau mengikuti dari pendapatnya pendapat para sahabat. Oke. Okay. Jadi intinya enggak apa-apa, tapi jangan itu dijadikan sebagai apa namanya? Satu dasar pemastian. Kalau itu dasar pemastian, itu nanti kalau dalam pelajaran akidah bisa masuk tatoyur. Tatoyur itu bisa syirik. Atiyaratu syirkun. Atiyaratu syirkun. Atiyaratu syirkun. Iya, misalnya begini, wah kita tidak bisa nih, masuk kita mau bepergian kok Selasa Kliwon, nah, kita akan celaka. Itu syirik kan gitulah. Baik. Ada perlu dibedakan. Okay. Kemudian ke SMS lagi. Ada siapa lagi nih ya? Hamba Allah, assalamualaikum Ustaz. Memang benar doa tidak segera diijabai. Memang benar doa tidak segera diijabai. Seperti saya sudah 8 tahun lebih sakit dan obat berbagai hal herbal maupun medis, tapi belum juga sembuh. Malah saya rasakan semakin parah saja. Enggak tahulah tapi di waktu saya sakit inilah saya mendapatkan apa itu Islam. Dulu sih Islam-Islaman. Apakah ini termasuk hidayah ya Tajah? Tapi walaupun saya tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di tempat tidur membuat mereka resah. Saya kalau puter Ustadz Sukino keras. Makasih. Iya. Baik. Saya yang perlu komentari. Begitu sakit, dia lebih bisa menghayati dan memanai Islam. Itu salah satu di antara hikmah di balik sakit, ya Allah jadikan kafarah, penghapus dosa-dosa. Di antara sebab sakit, kemudian Allah beri hikmah yang kita tidak tahu. Salah satunya mudah-mudahan tadi itu dengan sakit justru bisa lebih konsen mendengarkan apa namanya kajian-kajian atau mungkin bisa mendalami agama, ya termasuk RDS saja kan, bukan yang disebut tadi itu, tahu buktinya kesini, ya dan lain sebagainya. Itu baik. Maka perlu khusnudzon saja, ya. Banyak wirid, banyak dikir, banyak optimalkan, banyak maksimalkan waktu di tengah-tengah sedang sakit ini, ya insya Allah ada baiknya. Oke. Okay. Barangkali ini masih ada banyak sebenarnya. karena waktunya sudah hampir habis, masih 6 menit lagi untuk closing statement barangkali. Dan terkait dengan doa sebagai pendukung ataupun campur tangannya Allah, itu tetap ada dalam semua gerak langkah kehidupan kita, termasuk doa-doa kita. Walaupun sekarang belum dikabulkan, tapi kita tetap optimis bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Baik, Ustaz, sebagai closing statementnya terkait dengan doa ini, silakan Ustaz. Baik, saya hanya ingin mempertegas kembali. Kalau di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan beberapa hikmah, kisah hikmah dan hikayah yang ada, ini kan kita sudah sangat yakin bahwa dengan doa ini tidak ada sesuatu yang sia-sia. Oleh karena itu, marilah kita kuatkan kembali, kita bulatkan keyakinan bahwa kita masih punya satu senjata pamungkas selain daripada seluruh senjata yang ada, baik berupa ikhtiar lahir dan batin dan sebagainya. Mari kita kuatkan, ya. Kita jadikan doa ini sebagai sarana meraih keberhasilan apa saja, dunia dan akhirat. Wallahu minkum. Baik, terima kasih Ustaz. Pagi ini mudah-mudahan ada motivasi yang bisa kita ambil, ada ibrah yang bisa kita ambil dari pertemuan kita untuk kesempatan hari ini. Dan pendengar, terima kasih juga Anda sudah menyimak kami dari jam 10 sampai dengan setengah 12 ini. Insyaallah minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam program yang sama. Dan kita akhir dulu untuk kesempatan hari ini. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I sometimes lie awake at night. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. People depend on me somehow. Though small and timid, I am now.